Maaf, bagaimana hukum jual beli online via Lazada atau Shopee? Ya, ini adalah masalah kontemporer, masalah kekinian tentang apa adanya marketplace, yakni pasar virtual. Nah, bagaimana hukum asalnya jual beli di sini? Hukum asalnya mubah. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, gitu ya. Masalah penggunaan uang virtual dan yang lain sebagainya, yang ini perlu dirinci. Jadi hukum asalnya jual belinya mubah, halal, gitu ya. Tapi ketika ditambahkan hal-hal yang lain, ini yang bisa menjadikan transaksi tidak benar. Misalnya, ketika pembeli menggunakan dompet virtual, uang virtual, dia mendapatkan diskon. Nah, meskipun ada perbedaan pendapat di sini, saya masih condong kepada pendapat bahwa diskon yang diberikan oleh uang digital atau dompet digital ini masuk dalam apa? Hutang yang menimbulkan manfaat. Nah, sehingga masuk dalam riba. Wallahu a'lam.